Suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia, hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu rasa, dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu. Hingga kita akan